Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka seperti biasa sebelum kita berdialog interaktif, terlebih dahulu saya sampaikan tausiah. Dan untuk malam hari ini saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, mulai dari ayat yang ke-30 dan insyaallah sampai dengan ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم maka hadapkanlah وجهك وجهmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau tegakkanlah wajahmu untuk mengarah dengan sungguh-sungguh, dengan lurus, yaitu lidini hanifa, terhadap agama yang hanif ini, terhadap agama yang lurus, yang hak, yang benar ini, tidak lain adalah Islam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar betul-betul meluruskan langkah dan sikap serta sepak terjangnya, amalannya dan keyakinannya serta segala sesuatu aktivitasnya, ya, agar jangan sampai menyimpang dari tuntunan agama Islam yang lurus ini. Yang mana kata Allah, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Islam itu adalah fitratallah. Itu ciptaan dan bikinan Allah Subhanahu wa taala. Allati fatara an-nasa 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia betul-betul di atas fitrah tersebut. Dan fitrah di sini maknanya adalah at-tauhid, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Dan tidak mengizinkan dan tidak meridhai serta tidak terdapat kesyirikan, bahkan melarangnya. Itulah Islam. Agama tauhid, agama yang bersih dari syirik dan betul-betul manusia telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam fitrah, yaitu ketauhidan. Maka Allah mewasiatkan, la tabdila li khalqillah. La tabdil, tidak ada perubahan, li khalqillah, terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terhadap fitrah ketauhidan dalam beribadah kepada Allah tersebut. Dan sekalipun ayat ini sebagai khabar pemberitaan, namun mengandung maknanya adalah talab, yaitu wasiat dari Allah Subhanahu wa taala atau tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita manusia jangan sampai menyimpang dari ketauhidan, jangan sampai menyimpang dari fitrah manusia yang telah Allah tetapkan tersebut, yang berada di atas ketauhidan, di atas syariat Islam yang lurus. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, "Dzalikad dinul qayyim." Itulah agama yang lurus, yang hak, yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia, mereka tidak mengetahui. Kebanyakan manusia menyimpang dari Islam, menyimpang dari ketauhidan, dan terjerumus ke dalam kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana sabda beliau ini adalah merupakan hadis qudsi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, dalam keadaan sesuai dengan fitrah, yaitu ketauhidan, sesuai dengan Islam. Namun, fajtalat humus syayatin. Ya, kemudian, para syaitan menyesatkan mereka andinihim dari agama mereka yang benar tersebut. Pada dasarnya, pada asalnya manusia itu dilahirkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa fitrah di dalam jiwanya, yaitu ketauhidan, ibadah hanya kepada Allah saja yang esa, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Namun ternyata dalam perjalanannya dan dalam perkembangannya, para syaitan itulah yang berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang benar, dari ketauhidan, sehingga banyak manusia yang menyimpang dari akidah yang benar dan bahkan terjerumus ke dalam kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pula di dalam hadis sahih yang lainnya yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin yuladu illa 'ala al-fitrah." Tidaklah ada seorang bayi yang dilahirkan ke dunia ini melainkan pasti dia berada di atas fitrah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia beragama Yahudi, ayunasiranihi, atau menjadikan dia beragama Nasrani, ayumajisanihi, atau menjadikan dia beragama Majusi. Kama tantijul bahimatu bahimatan jama'ah, ya, sebagaimana yakni hewan ternak melahirkan anaknya, yakni sempurna, ya, sesuai, atau yakni melahirkan jenis yang sama. Kalau kambing melahirkan kambing, kalau unta melahirkan unta. Tidak ada unta melahirkan kambing atau kambing melahirkan unta. Mesti anak itu terlahir, anak binatang itu terlahir, yakni seperti induknya. Hal tuhisuna fiha min jad'a? Apakah kalian merasakan atau mendapati yakni ada anak binatang yang dilahirkan oleh induknya yang tidak seperti induknya atau yang menyimpang daripada induknya? Tentu tidak ada. Artinya setiap manusia bayi yang dilahirkan ke dunia itu adalah betul-betul dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian keberadaan kedua orang tuanya lah yang merubah dan mempengaruhi anak yang lahir itu apakah akhirnya menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Nasrani atau menjadi orang Majusi atau bahkan menjadi orang musyrikin dan orang kafir yang lainnya. Nah, disinilah peran orang tua terhadap anak sangat dominan sekali. Sang anak bagaimana orang tuanya? Maka hendaklah kita senantiasa mendidik dan mengarahkan anak-anak kita dengan keislaman dan dengan ketauhidan agar mereka tidak menyimpang dan agar fitrah mereka tidak rusak, tidak disesatkan oleh para syaitan yang menyesatkan manusia. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, munibina ilaih. Munibina ilaih yakni mereka betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang benar. Itu orang yang betul-betul berada di atas fitrah, di atas ketauhidan, di atas keislaman. Maka senantiasa bertobat, kembali ke jalan yang benar, meninggalkan kesalahan-kesalahan, dan meninggalkan kesyirikan ataupun kebid'ahan. Jadi munibina ilaih maknanya adalah roja'ina ilaih bitaubati wal ikhlas. Itu kembali kepada Allah dengan bertaubat dan dengan ikhlas. Ikhlas artinya tidak syirik, meninggalkan kesyirikan. Karena orang yang berbuat syirik berarti orang itu tidak taubat. Walaupun istighfar 5.000 kali atau bahkan 1 juta kali, kalau dia tidak mau meninggalkan kesyirikan, maka sungguh taubatnya menjadi sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang hamba yang bertobat harus betul-betul ikhlas, yaitu meninggalkan kesyirikan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada fitrah ketauhidan yang sesuai dengan Islam. Kemudian wattaquhu, dan bertakwalah kalian kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa atau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dan juga dengan ikhlas, bahkan dengan sholat, wa aqimus sholah, dan dirikan oleh kalian sholat. Tiga hal ini merupakan al-munjiat, yaitu penyelamat manusia. Apabila manusia betul-betul dia ikhlas, meninggalkan kesyirikan, betul-betul bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadahnya hanya dipersembahkan hanya kepada Allah semata, dan itu sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri yang Allah ciptakan atasnya, itu sesuai dengan Islam. Dan sholat, kemudian taat, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tiga hal inilah yang menjadi penyebab hamba itu akan selamat, yang disebut dengan istilah al-munjiat. Kemudian Allah berpesan, wala takunu minal musyrikin, dan jangan kalian menjadi orang-orang musyrikin. Allah menegur dan mewasiatkan kepada manusia, kepada kita sekalian, agar jangan sampai menjadi orang musyrikin. Dan ini bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita diingatkan olehnya, agar jangan menjadi hambanya yang musyrik, yang buruk, yang jahat, yang jelek, ya, itu berarti Allah sayang kepada hambanya. Karena dengan kejahatan, kejelekan, keburukan, apalagi kesyirikan, maka hamba akan celaka dan akan binasa. Dengan diingatkan agar tidak seperti itu, maka hamba akan selamat dan bahagia. Orang-orang musyrik adalah minal ladzina farraqu dinahum, dari kalangan orang yang mereka itu memecah belah agama mereka. Maksud daripada memecah belah agama mereka di sini tidak lain adalah mereka saling berikhtilaf, ya, dan mereka mengikuti kebatilan dan penyimpangan dari tuntunan agama. Itu makna daripada farraqu dinahum. Wa kanu syi'an, dan adalah mereka bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok terhadap apa yang ada pada diri mereka, mereka merasa bangga bahwa kelompoknya lah yang benar, bahwa kelompoknya lah yang dijamin masuk surga dan lain sebagainya. Padahal mereka berada di atas kebatilan dan kesesatan. Maka dari itu saya bacakan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau dikala menjelaskan ayat ini. Kata beliau, fa ahlul adyani qablana ikhtalafu fima bainahum ala arai wa milalin batilah. Fa ahlul adyan, maka pengikut agama-agama yang lain qablana, sebelum kita, kata beliau, ikhtalafu, mereka berselisih, fima bainahum, ya, di antara mereka sendiri, ala arain, ala ara, atas yang dipendapat-pendapat yang berbeda-beda, wa milalin batilah, dan yakni ajaran-ajaran agama yang batil, yang tidak benar. Wa kullu firqatin minhum, dan setiap kelompok dari mereka, taz'umu, mereka mengaku-ngaku, annahum, bahwasungnya mereka, ala syai', yaitu berada di atas kebenaran. Wa hadhil ummah aidan, dan umat ini juga, kata beliau, itu umat Islam, ikhtalafu fima bainahum, berselisih di antara mereka, ala nihal, atas beberapa pemahaman dan aliran dalam beragama. Kulliha dalalah, semuanya adalah sesat, illa wahidah, kecuali satu. Wahum ahlus sunnati wal jamaah, mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kelompok yang tidak sesat, kelompok yang benar, ya, adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Siapakah ahlus sunnah wal jamaah? Diterangkan oleh beliau, ahlus sunnah wal jamaah itu adalah al-mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi, yaitu orang yang berpegang teguh kepada kitab Allah, Al-Quran ini, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wa bima kana ali sadril awwal minas sahabati wat tabi'in, dan yakni dengan pemahaman apa yang telah difahami dan telah dipraktikkan yakni oleh pendahulu kita yang pertama, baik dari kalangan para sahabat dan juga para tabi'in. Jadi berpegang teguh kepada kitab dan sunnah Rasulnya sesuai dengan apa yang telah difahami dan telah dipraktekkan oleh para pendahulu kita, yaitu para sahabat Nabi dan para tabi'in. Juga wa immatil muslimin, dan para imam kaum muslimin, ya, dalam hal ini imam ahlus sunnah wal jamaah, fi qadimid dahri wa hadithihi, di zaman dahulu maupun di zaman yang sekarang. Kama rawahul hakim fi mustadrakih anahu su'il alaih salam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab beliau dalam mustadrak, mustadraknya sesungguhnya Nabi ditanya alaih salatu wassalam anil firqatin najiyah minhum, tentang kelompok yang selamat dari mereka yang 73 golongan yang semuanya masuk neraka, semuanya sesat kecuali satu golongan saja yang selamat, ya, yang akan masuk surga. Itu tatkala Nabi ditanya siapa mereka, faqal, maka beliau menjawab ma ana alaihil yaum ashabi, yaitu siapa saja orang yang betul-betul mengikuti dan mencontoh Rasul salam pada saat ini dan juga para sahabatku, kata Nabi, ya, para sahabatku. Jadi jangan sampai kita lupakan, ya, urgensi atau keharusan kita dalam mengikuti jejak para sahabat Nabi yang mulia. Karena tidak bisa kita memahami Islam dengan benar kecuali harus sesuai dengan apa yang telah difahami oleh para sahabat Nabi, karena mereka orang yang paling tahu tentang keislaman sebab dididik langsung oleh beliau dan melihat langsung praktek beliau bagaimana mengamalkan Islam, bagaimana mengamalkan Al-Quran. Ya. Nah, apabila kita ingin benar pemahamannya dan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang dijamin selamat, ya, masuk surga dan tidak tersesat, maka kita harus betul-betul berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sesuai dengan apa yang telah difahami oleh para sahabat dan para tabi'in serta para imam ahlu sunnah wal jamaah, eh, yang betul-betul mengikuti jejak mereka tersebut. Nah, kiranya demikian saudara sekalian, di mana memang kaum muslimin di zaman sekarang ini sangat banyak sekali kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang menyesatkan umat dan mereka telah menyimpang jauh dari tuntunan Islam, dari kitab Allah Al-Quran dan dari sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga telah menyimpang jauh dari para imam Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dan banyak kita dan juga kita merasa prihatin, ya, merasa prihatin banyak masyarakat, ya, banyak di antara kita mengaku mazhabnya adalah mazhab Imam Syafi'i namun ternyata menyimpang jauh dari apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i sendiri atau yang diajarkan oleh Imam Syafi'i sendiri. Nah, ini perlu dicamkan baik-baik agar kita tidak menyimpang dan tidak tersesat dari jalan yang benar. Kiranya demikian, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, demikian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, tausiah yang disampaikan oleh Ustaz berkenaan dengan ayat dari salah satu surat yaitu Ar-Rum dari ayat 30 sampai dengan ayat ke-32. Dan tentunya untuk berikutnya kami akan buka di sesi tanya jawab. Silakan bagi para pendengar yang sudah mempersiapkan pertanyaannya ataupun barangkali pertanyaan kemarin yang belum sempat dijawab, silakan, baik yang berkaitan dengan materi ataupun tidak, dipersilakan. Dan untuk di pesan singkat bisa di kirim saja ke nomor 081-321-04073. Atau yang ingin langsung menelpon dan ingin mendapatkan jawaban secara langsung dari Ustadz, dan kami akan memprioritaskan, silakan di line telepon di 0231-488-728. Ataupun bagi ikhwan fillah yang berada di via internet, silakan bisa langsung ketik di Asuna FM. Ya, kita sapa penelpon pertama. Ya. Assalamualaikum. Iya, dari mana Pak? Ya, dengan Bapak siapa dari mana Pak? Audin di data. Ya, monitor radionya dikecilkan sedikit Pak. Suara radionya memang dikecilkan sedikit memang. Iya, udah. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustaz, ana ini penjelasan surat Yasin ayat 10 sampai dengan ayat 12. Mohon dijelaskan. Iya. Baik, itu aja Pak Ustaz. Dengan Bapak siapa ini tadi ya? Dengan Pak Udin di Bapak. Oh, Pak Udin di bypass ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, katanya mohon dijelaskan dari surat Yasin ayat ke 10 dan 12. Ya, Pak Udin merupakan penelpon pertama di malam hari ini. Di dalam surat Yasin ayat yang 10 dan sampai dengan 12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawa'un 'alaihim, dan sama saja atas mereka itu orang-orang kafir. A'anzartahum, apakah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan juga beriman. Nah, di sini ayat ini juga sama dengan awal-awal dari surat Al-Baqarah, di mana di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 6, ayat yang ke 6 Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka itu, apakah engkau telah memberi peringatan kepada mereka ataupun engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak akan beriman, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci mati hati mereka, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan mereka akan menjadi penghuni neraka. Namun karena masalah takdir ini kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki, maka kita hanya dituntut, dan demikian juga Rasulnya. Rasul hanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyampaikan menasihatkan atau memberi peringatan kepada manusia. Ya, wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Ya, dan tidak ada kewajiban atas dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan hanya sekedar menyampaikan dengan penyampaian yang jelas, ya, tentang kebenaran ini. Jadi yang dituntut ya, untuk beliau lakukan dan juga kita selaku umatnya lakukan adalah menyampaikan kebenaran ini, menyampaikan dakwah ini. Ya, adapun diterima ataupun tidak, adapun orang dapat hidayah ataupun tidak, itu ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hidayah ada di tangan Allah. Dan kalau ternyata orang tersebut sudah dinasihati, sudah diingatkan, sudah diterangkan tentang kebenaran, masih juga tetap mempertahankan kesalahannya, kebatilannya, dan kesesatannya, atau bahkan kesyirikannya, maka berarti Allah menghendaki dia untuk tetap untuk menjadi ahli neraka. Berarti Allah menghendaki dia untuk menjadi ahli neraka. Tetap tidak mau beriman. La yu'minun. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, innama tungziru manittaba'a dzikra wa khasyya rahmana bil ghaib. Sebelum kita masuk ke ayat ini, saya pertegas kembali bahwa memang kewajiban kita sekali lagi adalah memberi peringatan, menyampaikan kebenaran. Itu tugas kita. Ya. Itu adalah kewajiban kita. masalah hidayah ada di tangan Allah. Maka Allah menegaskan dalam ayat yang lain, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga adalah ini perintah juga untuk umatnya, umat beliau, untuk memberi peringatan kepada manusia, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sungguhnya peringatan itu, ya, nasihat itu adalah pasti akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, ya jelas, ya, dinasihati tidak dinasihati sama saja, mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Artinya tidak membawa perubahan untuk mereka menjadi beriman, kalau memang Allah menghendaki mereka itu menjadi penghuni neraka. Kemudian juga ayat yang lain Allah mengatakan, fadzakir in nafa'at dzikra. Maka berilah peringatan olehmu jika peringatan itu yakni bermanfaat. Ya. Fadzakir in nafa'at dzikra. Dan pasti peringatan atau nasihat itu adalah bermanfaat. Adalah bermanfaat bagi hamba Allah yang beriman. Ya, bermanfaat bagi hamba Allah yang beriman. Selanjutnya ayat ini Allah mengatakan, innama tungziru manittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahmana bil ghaib. Innama, dan hanya sanya tungziru, engkau memberi peringatan, ya, dan bermanfaat peringatan tersebut, manittaba'a dzikra, siapa orang yang mengikuti adzikra. Adzikra di sini adalah Al-Qur'an, ya, mengikuti petunjuk Al-Qur'an, ya, wa khasyya ar-rahman, dan ia takut kepada Allah, zat yang maha pemurah, bil ghaib, ya, di saat ia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala yang ghaib, sekalipun kita tetap merasa takut kepadanya, kita tetap yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang apa yang kita lakukan, dan kita betul-betul menerima dakwah kebenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kita ikuti petunjuknya, yaitu berupa Al-Quran ini dan juga bimbingan beliau dari sunnah-sunnahnya. Karena kita betul-betul merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun Allah tidak kelihatan oleh mata kita, sekalipun kita belum pernah ketemu langsung dengan Allah atau mendengar langsung, yakni suara Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita yakin betul, sekalipun Allah ini maha gaib, yakin betul dan kita takut betul kepadanya, sehingga orang yang takut akan menjadi orang yang taat. Fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Fabashirhu, maka berilah kabar gembira kepada orang yang seperti itu wahai Muhammad, yaitu orang yang betul-betul mengikuti Al-Quran, mengikuti kebenaran, mengikuti nasihat dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan atas dasar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberi kabar gembira kepadanya, yaitu bimaghfiratin, dengan mendapatkan ampunan dari segala dosa, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia, tidak lain adalah surga. Allah janjikan demikian, yaitu orang tersebut akan diampuni dari segala dosanya sehingga selamat dari azab neraka, dan diberi pahala yang mulia, yaitu surga. Yaitu masuk surga. Selanjutnya ayat yang terakhir, ya, maksudnya ayat yang 12 yang ditanyakan tadi, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Inna nahnu nuhyil mauta, sungguhnya kami Allah jadi akan menghidupkan orang-orang yang mati dari alam kuburnya. Wa naktubu, dan kami akan mencatat, menulis, ma qaddamu, apa yang mereka perbuat, ya, wa atharuhum, dan dampak dari apa yang mereka perbuat itu. Nah, di sini penting sekali untuk kita perhatikan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, apabila kita melakukan suatu amal kebajikan kemudian diikuti, ya, oleh orang lain, ya, berdampak kepada orang lain mengikuti kebaikan yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala yang kita lakukan sendiri, dan juga mendapatkan pahala dari sebab perbuatan kita yang kemudian diikuti oleh orang banyak untuk mengikuti kebaikan yang kita lakukan, ya. Maka kita pun mendapat pahala tambahan dari sebanyak pahala yang orang-orang yang mengikuti kita dalam hal kebaikan, dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Begitu pula, ya, apabila kita memberi contoh keburukan, kemudian diikuti keburukan itu oleh orang banyak, ya, kita melakukan suatu kesesatan atau kebid'ahan, kemudian kebid'ahan ini diikuti oleh orang banyak, maka di samping kita berdosa dari kebid'ahan yang kita lakukan sendiri, juga mendapatkan dosa dari sebanyak dosanya orang-orang yang mengikuti kita dalam hal keburukan, dengan tanpa mengurangi dosa-dosa mereka itu sendiri. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imami mubin. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, ahsainahu, kami telah mengumpulkannya, mencatatnya, fi imami mubin, yaitu di kitab catatan amal manusia. Dalam hal ini adalah juga di lauh mahfuz, yang dimaksudkan dengan imam mubin. Fi imami mubin maksudnya fi kitabin wadih, bayin wadih, yaitu lauh mahfuz, di dalam kitab yang jelas, yang gamblang, yaitu di lauh al-mahfuz, ya, kitab catatan semua suratan takdir manusia. Tidak akan ada yang luput dari suratan takdir tersebut atau dari lauh mahfuz tersebut. Jadi semua amal yang kita lakukan, semua perbuatan yang kita perbuat, ya, itu semuanya sudah tercatat di dalam kitab lauh mahfuz, yaitu dalam kitab catatan suratan takdir para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, para makhluk yang Allah ciptakan ini, ya, tidak luput dan tidak keluar daripadanya. Demikian penjelasannya, wallahu taala alam. Ya, demikian ya dari Bapak Udin di Baifas, ya. Kembali ada satu pertanyaan kita akan angkat di pesan singkat. Ada yang bertanya tentang mengenai sumpah. Bolehkah kita bersumpah atas nama Allah? Nah, tapi ada yang suka menyebutnya demi Allah dan demi Rasulullah. Nah, ini apakah ada perbedaan atau persamaan antara demi Allah dan demi Rasulullah? Sampai untuk meyakinkan suatu pernyataan pakai nama-nama sumpah seperti itu. Ya. Bersumpah. Janganlah kita bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Man ahlafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, tidak boleh. Berarti kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dengan Rasul, menyamakan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul adalah makhluk, ya, dan yang namanya makhluk tidak berkuasa apa-apa, ya, tidak memiliki apa-apa, tidak punya daya dan upaya serta kekuatan apapun, ya, itu makhluk. Ya, dan Rasul adalah makhluk, hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang beliau nyatakan sendiri, faqulu Abdullah wa rasuluhu. Maka katakan, ya, oleh kalian semua bahwa saya ini adalah hamba Allah, yaitu makhluk ciptaan Allah, sama dengan kalian, ya, maka tidak boleh dipertuhankan, tidak boleh disekutukan dengan Allah, ya, disamakan dengan Allah kedudukannya, ya, wa rasuluhu, dan saya ini adalah sebagai rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa orang yang bersumpah menyebut nama rasul, ya, demi Allah, demi Rasulullah, berarti dia telah berbuat syirik. Na'udzubillah min dzalik, telah berbuat dosa besar. Jadi cukup kita ini bersumpahnya dengan demi Allah saja, demi Allah. Dan kita pun bersumpah menyebut nama Allah, ya, dengan benar. Artinya jangan bersumpah dusta. Sebab berbahaya sekali orang yang bersumpah karena dusta. Ya, udah bohong bersumpah lagi nama Allah. Ya. Nah, kemudian apalagi bersumpah dengan nama-nama yang lain. Demi apa misalnya Syekh Abdul Qadir Jalani, atau demi Gunung Jati, atau demi macam-macam, ya, bersumpahnya, nah, ini jelas syirik, tidak diperbolehkan dalam syariat. Karena Nabi kita bersabda, ya, man halafa bighairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah, ya, dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Nah, oleh karena itu hati-hati, jangan bersumpah kecuali hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. kecuali hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam. Ya, demikian tadi pertanyaan dari Kang Fajar di Pamengkang ya. Ada telepon kembali yang masuk, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana? Isa, Cirebon. Silakan langsung Ustaz. Ini pertanyaannya. Dalam surah Al-Kahfi ayat antara ayat 19-an itu ada ukiran yang kalau kan apa sih ada ukiran gitu ya. Iya, suaranya dikeraskan sedikit ya. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang berapa? 19. Ya. Yang ditanyakan? Kan kalau di statusnya ada ukiran semacam bunga ya Pak Ustadz. Ada ukiran? Bunga ya, statusnya ya buat ya perindah itu. Itu kenapa warna merah ya, warna merah. Terus dan ayat 19 juga ada kata wali lapok, itu kenapa bentuknya itu lebih besar dari ayat yang lainnya gitu kan. Gitu aja proses. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di mushaf saya yang saya pegang dan yang lainnya itu, ya ini tidak ada perbedaan warna di sini. Ya, sama saja dan tidak ada dibesarkan ataupun dikecilkan dan tidak ada ukiran bunganya. Dan ini jelas bukan suatu keharusan atau kepastian yang sehingga kita permasalahkan. Namun konon katanya bahwa kalimat wali talatof dikhususkan tulisannya itu, ini ada sebagian pendapat mengatakan bahwa itu adalah pertengahan Al-Qur'an. Jadi tengah-tengah Al-Qur'an yaitu tengah-tengahnya ada di situ. Namun kebenarannya wallahu taala alam. Ya. Jadi tidak usah terlalu dipermasalahkan tadi ya. Iya. Ya. Ya, demikian dari Mbak Nisa di Cirebon. Pertanyaan berikutnya Ustaz, pesan singkat. Dari Bapak Abu Su'eb Cirebon. Pertanyaannya demikian Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah hukumnya apabila kita mendapatkan uang santunan kematian karena kecelakaan, misalkan tertabrak dari pemerintah mendapatkan uang santunan gitu. Apakah boleh atau tidak, dan bagaimana pula hukumnya minta uang duka dari yang penabrak gitu. Iya, jadi secara syariat memang apabila terjadi pembunuhan yang tidak disengaja itu kan ada kematian ya. Kematian yang ini terbunuh namun tidak sengaja karena ketabrak tadi. Kalau saja sengaja maka ahli waris harus menuntut qisas ya. Kalau memang ingin menuntut qisas itu ikut apa membunuh lagi gitu, dihukum bunuh lagi Pak bagi pembunuh tersebut. Atau kalaupun tidak boleh ahli waris memaafkannya dari qisas, tapi boleh menuntut diat. Diatnya kaum lelaki yang merdeka adalah 100 ekor unta. Jadi kalau satu ekor unta harga sekarang adalah 6 juta ya, karena 2.000 real rata-rata harga unta itu, 1 real adalah 3.000, berarti 6 juta satu ekor unta. Nah kali 100 ya, kali 100 berarti 600 juta. Itu wajib bagi pembunuh ya, pihak keluarga pembunuh atau family pembunuh membayar diat kepada keluarga korban yaitu sebanyak 600 juta ya, kurang lebihnya yaitu 100 ekor unta. Kalau wanita yang terbunuh diatnya adalah setengahnya yaitu 50 ekor unta, sekitar nilainya adalah 300 juta ya, si pembunuh kalau memang dia dimaafkan ya oleh pihak keluarga maka harus membayar diatnya tersebut. Ya, kalau memang keluarga tidak mampu maka kewajiban pemerintah untuk membayarnya. Ya, membayar diat tersebut wajib. Ya, tidak boleh jiwanya orang Islam itu hadar. Hadar itu artinya yakni digratiskan begitu saja tanpa dibayar diatnya. Ya, jadi pemerintahnya dari mana? Itu dari Baitul Mal. Dari Baitul Mal dibayar di sana, diambil. Ya. Kemudian bagaimana dengan kecelakaan lalu lintas, ya, ketabrak dengan, memang tidak sengaja, ya, membunuh tidak sengaja dengan ketabrak tadi. Nah, maka di sini secara syariat Islam si penabrak wajib membayar diat, karena memang tidak sengaja, maka tidak ada tuntutan dari pihak korban untuk kisas, ya, untuk dibunuh lagi, tidak, karena memang tidak sengaja. Maka hanya pihak korban menuntut diatnya, membayar diat, yaitu 100 ekor unta senilai kurang lebihnya zaman sekarang adalah 600 juta, ya, 600 juta besar juga. Iya, 600 juta rupiah. Atau kalau wanita adalah 300 juta rupiah. Nah, apabila si korban atau si penabrak, ya, yang menyebabkan seorang mati tidak mampu untuk membayarnya, maka ditanggung oleh pemerintah yang wajib membayar diatnya. Itu kalau kita bicara syarat Islam, syariat Islam. Jadi memang pemerintah ini bertanggung jawab untuk memberi santunan, atau dalam hal ini seharusnya bukan santunan, tapi kewajiban, yaitu diat, membayar diat orang yang terkena korban. Demikian, wallahu ta'ala. Ya, nampaknya ada penelpon yang masuk saat ini. Nah, kami angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa, dari mana, Pak? Dengan Hadi di Plumbon, Pak. Iya, silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mau nanya, saya kan ngundang guru ngaji di rumah, Pak Ustaz. Iya. Untuk ngajarin anak dan istri saya. Iya. Sedangkan saya tidak ada di rumah, gitu. Iya. Boleh enggak? Ustaznya laki-laki. Iya. Anak bapaknya ada yang laki-laki enggak? Tidak ada, Pak. Perempuan semua. Perempuan satu, ya. Iya. Itu aja, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ustaz? Iya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, ini mengundang guru privat. Mengundang guru privat untuk ngaji, tapi mengajari istri dan anak-anaknya yang semuanya adalah perempuan dan guru ngajinya adalah laki-laki. Yang jadi masalah, si bapaknya nggak suka di tempat. Iya, bapaknya lagi nggak ada. Jadi dalam hal ini kita harus berhati-hati, dan kita tetap harus ada hijab, ya. Harus tidak boleh berkhalwat. Berkhalwat itu artinya berduaan di tempat yang sepi, ya, karena tidaklah orang itu berduaan, ya, lelaki perempuan di tempat yang sepi, melainkan yang ketiganya adalah syaitan, ya, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Ya. Kemudian juga dalam hal ini memang khalwat tidak terjadi karena ada ibu, ada anaknya, yakni tidak hanya berduaan begitu. Maka khalwat tidak terjadi, namun ikhtilat, apakah ada ikhtilat, yakni yang memungkinkan persentuhannya antara lelaki dan perempuan, ya, tanpa hijab, dan yakni kita lebih aman, ya. Ya, biar lebih leluasa dan lebih bebas. Dan insya Allah guru ngaji yang perempuan juga ada, ya, yang pintar ngaji dan bisa mengajari, ya, istri dan anak-anak kita. Kalau memang tujuannya untuk mengajari istri dan anak-anak perempuan kita, maka saya sarankan panggil saja guru ngaji yang perempuan lagi, biar tidak mengundang fitnah. Karena kita juga sering-sering mendengar, ya, bahkan adanya, ya, serong, ya, dan macam-macam lah fitnah. Oleh karena itu hindari fitnah yang demikian, walaupun ustadznya insya Allah orang yang soleh, namanya juga manusia, iya, namanya manusia, ya, ustadznya juga manusia, ya, dan namanya setan sangat jeli sekali, sangat jeli sekali, sangat apa istilahnya, bersungguh-sungguh sekali untuk menjerumuskan manusia dengan berbagai macam cara dan dari berbagai macam arah. Jadi jangan dikira kalau ustadz insya Allah dia seperti malaikat gitu, nggak tertarik sama lawan jenis atau nggak kena, jangan sampai seperti itu. Kiranya demikian, wallahu ta'ala. Ya, kembali kita beralih ke pesan singkat. Ada pertanyaan dari salah seorang penggemar Radio Asuna FM, katanya, Ustaz. Saya mau tanya apa yang dimaksud dengan ayat-ayat sejedah, kemudian yang dilakukan dalam sujud tilawah dalam sholat ya, dan caranya juga seperti apa gitu. Kalau misalkan ada sujud tilawah, tahata cara dan bacaannya. Iya. Ayat-ayat sajdah adalah ayat-ayat yang di sana apabila kita membacanya maka kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Ya, sujud tilawah termasuk di dalam sholat, walaupun memang ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan makruh untuk sujud tilawah itu di dalam sholat ya, karena merubah aturan-aturan gerakan dalam sholat. Ini satu alasan. Ada lagi bahkan yang sampai ekstrim mengatakan haram ya, sujud tilawah itu dilakukan di dalam sholat karena tadi merubah yakni gerakan sholat ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan adalah sunnah, dan bahkan ada yang mengatakan wajib tentang surat apa istilahnya, tentang sujud tilawah ini di dalam sholat tersebut. Jadi ini khilaf yang terjadi di antara ulama, dan tentu kita mengambil pendapat yang lebih kuat dari itu semua, yaitu yang menyatakan bahwa itu adalah hanyalah sunnah saja. Hanyalah sunnah saja, yakni sujud tilawah itu dilakukan di dalam sholat. Begitu juga di luar sholat. Kemudian sujudnya adalah satu kali sujud. Dikala kita selesai membaca ayat sajdah, kita sujud sampai akhir ayat dulu berarti. Iya, sampai akhir ayat dulu, kemudian kita sujud. Dan bacaannya sudah ada dalam tuntunan buku zikir dan doa, yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doa sujud tilawah ya. Allah Ta'ala alam. Ya. Berikutnya ada pertanyaan dari pesan singkat dari salah seorang pendengar yang bernama Nur dari Klayan. Ustaz, kenapa istiqomah itu begitu sulit? Saya baru belajar agama dan baru memakai jilbab yang benar. Tapi kenapa cobaan itu begitu besar dari keluarga yang menolak dan masih mementingkan dunia dan godaan teman-teman? Ada yang teman yang bilang katanya, ngapain fanatik ke agama, yang penting kita Islam, yang penting kita ini Islam, ujung-ujungnya kan masuk surga gitu loh. Waduh, ya mungkin ini masih muda gitu. Apa yang harus saya lakukan terhadap anak teman-teman yang seperti ini, dan mungkin juga keluarga yang sedikit ya sensitif lah gitu San. Ya. Memang untuk memasuki surga memang sangat berat. Banyak godaan, banyak cobaan, banyak gangguan, dan banyak juga rintangan. Oleh karena itu, di sini kita dituntut sabar. Ya, kita dituntut sabar untuk terus istiqomah di atas jalan yang benar ya, jangan sampai kita terkalahkan oleh godaan-godaan tersebut ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54 ya, itu jelas sekali orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya sifatnya adalah wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela ya, terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Nah, sungguh berbahagia ya, orang-orang yang memiliki ketabahan ya, kemudian keistiqomahan di jalan yang benar tersebut ya, karena dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikhabarkan juga oleh Rasulullah bahwa nanti suatu zaman orang yang berpegang teguh kepada agama ini seperti orang yang memegang bara api ya, sangat panas sekali, memang enggak enteng gitu, enggak mudah ya. Karena janji Allah adalah surga baginya. Dan juga seperti dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 142. Surah Ali Imran ayat 142 Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apa kalian semua menyangka mengira bahwa kalian akan masuk surga begitu saja? Ya, walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin, padahal Allah belum membuktikan ya. Ini belum menguji kalian siapa di antara kalian orang yang sungguh-sungguh untuk membela kebenaran dan mengamalkannya, dan siapa di antara kalian orang-orang yang sabar dalam menghadapi semua cobaan. Jadi jangan kita ngelamun, jangan kita mengkhayal masuk surga ya, sebelum kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang sungguh sangat berat untuk kita lalui, dan itu suatu kepastian ya. Jadi kita harus tabah, harus sabar. Dan ini yang anehnya, ini ada teman-teman yang bilangnya, ngapain kita yang fanatik sama agama, yang penting kan kita Islam, ujung-ujungnya kan nanti masuk surga juga kan? Ya betul, betul, betul. Nabi bersabda kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku adalah pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Para sahabat heran, maka bertanya mereka itu, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, mereka bertanya, siapa sih yang enggan masuk surga itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, qal man ata'ani dakhala al-jannah, siapa orang yang taat kepadaku, artinya taat kepada Rasul, artinya menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, maka dia pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa orang yang bermaksiat kepadaku, yang tidak mau taat kepadaku, maka dia adalah orang yang enggan masuk surga, artinya tidak akan masuk surga walaupun dia adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita mengaku menjadi umatnya sebelum kita mentaatinya. Ya, sebelum kita mentaatinya. Kemudian kalaupun dia masih Islam, matinya membawa Islam, tapi karena dia melakukan perbuatan dosa yang belum Allah ampuni, maka betul dia akan masuk surga, namun mampir dulu ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik, dibakar dulu sampai kosong. Silakan saja kalau memang maunya seperti itu, ya. Bagaimana kita akan sabar diadab dalam neraka? Ya, kita nginjak api di dunia saja tidak kuat, jangankan satu menit, satu detik pun kita sudah merasa kepanasan, nggak akan sabar. Oleh karena itu sangat naif sekali kalau orang mengatakan, ya yang penting kita Islam, tidak sholat juga tidak apa-apa, tidak puasa nggak apa-apa, yang penting kita ngaku Islam. Ya Islamnya hanya Islam KTP doang, hanya di KTP-nya Islam, namun perbuatannya jauh dari Islam, bahkan menyimpang dari Islam. Maka saya khawatir yang masuk surganya hanya KTP-nya saja, orangnya nggak tahu mampirnya kemana. Ya, nah ini oleh karena itu tidak benar ya, tidak benar kalau dari itu adalah termasuk angan-angan setan, dan itu termasuk setan telah mengkibuli manusia tersebut, menghiasi perbuatan yang buruk itu kelihatannya baik. Tenang aja, nanti juga kita masuk surga, yang penting kan hati kita baik, walaupun kita tidak pakai jilbab juga gak apa-apa, yang penting hati kita baik. Nah itu adalah dari syaitan. Mana mungkin hatinya baik kalau perbuatannya tidak baik ya, padahal perbuatan itu adalah mencerminkan isi hatinya seseorang ya. Nah oleh karenanya jangan kita mengikuti ajakan syaitan dan bisikan syaitan tersebut, walaupun syaitannya adalah dari jenis manusia, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Demikian wallahu taala. Ini ada dua pertanyaan yang saya gabungkan dari dua pertanyaan. Pertama dari seorang ahwat juga, bagaimana tata cara kita untuk bersedekap, katanya bersedekap dalam salat. Mohon dijelaskan tentang caranya bagaimana. Kemudian yang kedua dari Aisyah di Perum. Waktu saya sholat berjamaah, karena suara imam tidak kedengaran, saya sudah bangun dari sujud. Ternyata imam belum. Nah, bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Gitu, Ustaz. Mungkin yang pertama dulu, Ustaz, tentang bersedekap. Bersedekap sebagaimana yang diwasiatkan atau dicontohkan oleh Rasulullah adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakkan di atas dada, atau diletakkan di dada dalam hal ini. Jadi bersedekap yang benar adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian ditempelkan ke dada. Jadi di atas dada itu bukan berarti ini dada kemudian di atasnya ya, itu dasar. Sampai di leher gitu nempelnya. Karena leher itu di atas dada, maka nempelnya di leher. Itu tidak benar pemahaman seperti itu. Jadi ala sadri di sini maksudnya di dada. Di dada. Jadi disitulah ada tulang dada di sini kita lihat ya, yang perbatasan antara apa istilahnya tulang iga apa namanya? Kerongkongan depan. Iga ya. Iga rusuk depan. Tulang rusuk ya. Rusuk depan. Tulang rusuk dengan perut ya, dengan lambung. Nah, itulah ada tulang dada. Nah, disitulah kita meletakkan posisi tangan kita. Ya, tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakkan di dada, bukan di perut, apalagi di bawah pusat. Iya. Di ada yang seperti itu. Tidak, yang benar adalah di dada. Di dada. Diletakkan di dada. Di dada saja. Kemudian yang kedua. Mengenai yang kedua, memang kalau memang tidak ada faktor kesengajaan untuk mendahului imam, ya insyaallah taala dimaafkan. Kecuali kalau sengaja, maka di sana ada ancaman dalam hadis ya, yaitu Allah akan merubah kepala orang yang mendahului imam tersebut, ya akan merubah menjadi kepalanya kepala keledai. Kepala keledai. Berarti tanpa harus sujud sahwi lagi saja. Tidak. Ya, tidak harus. Karena dia tidak tahu, dia tidak sesuatu yang tidak tahu, tidak sengaja, dimaafkan. Dan di sini kesalahan imam. Kenapa imam suaranya tidak dikeraskan? Nah, ini imam harus tahu diri. Ya, jadikannya imam itu maksudnya untuk mengomandoi, ya, untuk mengomandoi para makmum. Bagaimana mungkin kalau yang namanya komando ya harus keras suaranya supaya terdengar oleh makmum yang ada. Jangan sampai pelan-pelan ngomongnya. Akhirnya makmum tidak mendengar, akhirnya kacau. Ya, ini makmum ingin ikut imam tapi imamnya enggak terdengar bagaimana. Nah, ini kesalahan imam juga. Wallahu taala. Ada pertanyaan berikut dari Hasan di Wanacala Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya surat An-Nisa ayat ke-59 gitu. Nah, kan ini katanya ulil amri yang mana gitu Ustaz. Iya. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, atti'ullaha wa atti'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ini Allah menyeru hamba-hamba Allah yang beriman, yang kebetulan sebagai rakyat, sebagai rakyat biasa. Yang ayat sebelumnya, ayat yang ke-58 ya, itu Allah mewasiatkan kepada aparat pemerintah ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha sunnah Allah ya'murukum, memerintahkan kalian wahai para aparat pemerintah ya yang beriman, ang tu'addul amanati, supaya kalian menunaikan amanat, ila ahliha, kepada ahlinya, kepada yang berhak untuk mendapatkannya ya. Jadi di sini kewajiban pemerintah atau aparat penguasa adalah untuk mengemban amanat dan menunaikan amanat itu sebagaimana mestinya, jangan sampai menyelewengkannya, jangan sampai berkhianat ya dari amanat yang dibebankan di pundaknya. Wa idza hakamtum bainan nasi, dan apabila kalian menghukumi, memutuskan hukuman ya di antara manusia yang bermasalah, ang tahkumu bil adli, hendaklah kalian menghukumi mereka dengan adil ya. Dengan adil di sini artinya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melanggar dan menyimpang dari syariatnya. Karena tidak ada keadilan ya kecuali apabila sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, itulah adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik ya yang menasihati kalian dengan nasihat tersebut. Innallaha kana sami'an basira, sungguhnya Allah adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ayat ini Allah menunjukkannya ya kepada para aparat pemerintah, para penguasa ya, dari kaum mukminin. Begitu juga ayat yang ke-59, Allah mewasiatkan kepada rakyat ya, kita semua sebagai hamba yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, ya orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah pula kalian kepada ulil amri minkum. Ulil amri yang dimaksudkan di dalam ayat ini yaitu bermakna ulama, yang maknanya adalah ulama, dan juga maknanya adalah umara, ya, yaitu aparat pemerintah. Aparat pemerintah sebagai penguasa dan juga ulama, ya, yang mereka betul-betul membimbing dan mengarahkan umat untuk kemaslahatan dan keselamatan mereka, maka ini wajib untuk ditaati, ya, wajib untuk ditaati selagi tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, selagi tidak bermaksiat, ya, perintahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya, apabila pemerintah ataupun penguasa dan ulama menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh mentaatinya. Karena Nabi kita bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun untuk berbuat maksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jikalau kalian yakni saling berselisih dalam sesuatu, perkara apapun yang diperselisihkan, farudduhu ilallahi, maka kembalikanlah kalian semua perselisihan itu kepada Allah, yaitu kepada kitab Al-Qur'an, wa rasuli, dan kepada rasul, yaitu kepada hadis yang sahih, in kuntum tu'minuna billah, jikalau memang kalian betul-betul beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Karena setiap permasalahan pasti ada solusinya, pasti ada jawabannya di dalam kitab Allah atau di dalam sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita sudah mendapatkan jawabannya, maka kita tidak boleh lagi berselisih. Kita harus taslim, harus tunduk terhadap keputusan Allah dan Rasulnya, apapun sekalipun istilahnya apa, tidak mengenakkan bagi kita. Kita wajib untuk menerimanya dengan ikhlas, dengan penuh kesungguhan untuk menerimanya, tidak menggerutu. Dzalika khairu ahsanu ta'wila, yang dibikin lebih baik dan lebih bagus cara penyelesaiannya. Nah, jadi jangan sampai kalau ada masalah kita kembalinya kepada hawa nafsu kita masing-masing, kepada pendapat kita masing-masing. Jangan, kita kembali yuk merujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, bagaimana yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, niscaya kita akan mendapati solusinya. Kalau saja tidak ada solusinya, enggak mungkin Allah memerintahkan kita untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kalau saja tidak akan ada didapati di sana penyelesaiannya, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menyuruh kita sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan, tidak mungkin. Nah, oleh karenanya pasti setiap permasalahan apapun pasti solusinya ada di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini sangat amat buruk, ya, terjadinya ikhtilaf, ya, pertikaian, perselisihan, ya, di antara kita kaum mukminin, kaum muslimin. Dan kalau ada pertanyaan tadi, ulil amri yang macam apa? Ya, dijelaskan di sini dalam ayat, wa ulil amri minkum, dan ulil amri dari kalian. Ini dari orang yang beriman, yang Islam, ya, dari orang Islam yang beriman, itulah yang kita harus mentaatinya. Ya. Jadi kita lihat di sini, ini apabila pemimpin kita Muslim dan menyuruh kita dengan perintah yang tidak bertentangan atau tidak maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka hukumnya wajib kita mentaatinya. Jadi selaku rakyat wajib mentaati aparat pemerintah atau pemimpin selagi disuruh tidak untuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya, selagi perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Apabila bertentangan, maka wajib kita tidak boleh mentaatinya. Ya, wajib tidak boleh mentaatinya. Akan tetapi kita tetap tidak boleh menjadi kaum pemberontak terhadap penguasa, ya, dan tidak boleh menjadi kaum yang merongrong kewibawaan pemerintah, karena akan terjadi kekacauan dan fitnah yang sungguh sangat berbahaya, luar biasa bahayanya. Kiranya demikian, wallahu ta'ala. Ada pertanyaan dari via email, Ustaz. Ini ada yang langsung meng-email ke radio ke Asuna FM. Dari Mas Nasirul, pertanyaannya demikian Ustaz. Saya pernah mendengar ada ustaz ataupun ceramah yang bilang katanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana. Nah, ini benar enggak Ustaz? Ini bingung nih katanya. Iya, tidak benar karena tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan dalil. Dalilnya sudah jelas baik dari Quran maupun dari hadis Nabi, sudah jelas sekali. Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Ya, Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy. Dan arsy Allah itu ada di atas langit, ya. Ada di atas langit, maka Allah ada di atas, ya. Dan ba'in an khalqihi. Ya, ini jauh dari makhluknya. Maksudnya Allah tidak nempel, ya. Tidak nempel dengan arsy-Nya, tidak nempel dengan makhluknya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluk, akan tetapi makhluklah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh terhadap makhluknya. Jadi Allah berada di atas arsy dan sangat salah kalau dikatakan Allah ada di mana-mana. Ya, itu tidak benar, tidak berdasarkan kepada dalil. Kalaupun berdasarkan dalil, maka pemahaman yang keliru atau penerapan dalil yang keliru, yang tidak benar. Ya. Karena di sana ada istilah ma'iyah, ya, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala yakni bersenyawa dengan makhluknya secara zatnya, tidak. Namun yang dimaksud dalam ayat tadi, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, itu maksudnya adalah ilmunya Allah. Ini kemahatahuannya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian lakukan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, sekalipun zatnya Allah ada di atas langit, zatnya Allah ada di atas arsy, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang dilakukan oleh para hamba-Nya. Di mana saja hamba itu berada, Allah Maha mengetahuinya. Allah selalu menyertai mereka, yaitu ilmunya, ya, kemahatahuannya. Allah selalu meliputi mereka semua. Jadi itu yang dimaksudkan, bukan berarti zatnya Allah ada di mana-mana. Di WC ada Allah, di anjing ada Allah, di babi ada Allah, di kotoran manusia ada Allah. Ya, tidak seperti itu. Ya, Allah Maha suci dari apa yang mereka sifatkan. Ya, pemahaman ini juga berbahaya sekali, ya. Iya, jelas berbahaya sekali, tidak benar. Ya, tidak benar, ya. Allah Maha suci dari apa yang mereka sifatkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha luhur, ya, Maha luhur, Maha tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha agung. Dan Allah jelas, ya, di dalam firman-Nya, Allah sendiri yang menjelaskan, menerangkan bahwa dirinya itu bersemayam di atas arsy. Demikian Allah taala alam. Dari Abu Afro di Kedawung, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekarang ini ada orang, sekarang ini lagi tren, atau sekarang ada orang yang menolong orang itu untuk menghindari riba, maka orang tersebut meminjamkannya dengan barang. Jadi bukan uang, Ustaz. Jadi meminjamkan dengan menolong orang itu dengan barang. Contohnya emas atau bahan bangunan. Dan ketika hendak membayarnya, harga barang itu melambung tinggi. Bagaimana harga selisih tersebut? Apakah tergolong riba terselubung atau spekulasi seperti undian? Soalnya si pembayar hutang ada keberatan dari melambungnya harga barang tersebut. Ya, tidak ada masalah. Dan itu bukan riba. Bukan. Kalau kita utang emas, dibayar emas lagi, ya, dengan nilai yang sama, dengan berat yang sama, misalnya utangnya 1 gram. Ya. Kita bayarnya 1 gram juga, ya, dengan kadar karatnya yang sama, ya, maka bukan riba. Walaupun harganya melambung tinggi, risiko itu bukan riba. Begitu juga kita utang beras 1 kintal, beras apa misalnya, yang jenis-jenis yang sama misalnya, ya, IR, IR, ya, 1 kintal, kita bayarnya beras IR lagi 1 kintal lagi, ya, tidak mengapa. Bahkan kalau dikurangi bayarnya setengah kintal, ini zalim. Berarti utang berasnya 1 kintal, bayarnya kok setengah kintal. Berarti ini tidak benar. Orang yang utang ini mendzalimi, dia wajib membayar 1 kintal pula beras walaupun harga berasnya sudah melambung tinggi. Itu adalah risiko dia, ya, risiko dia. Nah, kemudian begitu juga utang barang-barang yang lain, material dan sebagainya, yeah. Kalau memang dibayarnya sesuai dengan apa yang dipinjam, maka bukan riba. Bukan riba. Apalagi kalau dibayarnya pakai uang misalnya. Misalnya utangnya bayar barang, ya, bayarnya uang. Misalnya utangnya emas, emasnya 1 gram, ya, Ya, kemudian tatkala bayar, istilahnya minta si pemilik emas itu minta dibayarnya uang saja misalnya, seharga 1 gram itu berapa, maka itu tidak mengapa ya, walaupun harganya melambung tinggi, sebab itu sudah namanya jual beli, karena sudah berbeda bentuk, ininya emas, ininya uang, berarti berbeda bentuk, dan itu namanya jual beli. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli sekalipun di sana ada keuntungan, halal ya, kalau memang jual beli ya. Yang diharamkan adalah riba, utangnya uang misalnya 1 juta bayarnya 1.100.000 ya, atau 1.500.000 ya, sama-sama uang tapi ya, dilebihkan tatkala membayarnya, maka itu namanya riba. Atau utang berasnya 1 kintal tapi tatkala membayar 1 kintal 10 kilo atau 1 kintal setengah bayarnya, maka itu namanya riba ya. Jadi selagi satu jenis barang kemudian beratnya sama, takarannya sama ya, maka bukan riba yang demikian itu dibolehkan, dibolehkan. Ya, kecuali kalau jenisnya berbeda, kita utangnya beras 1 kintal tapi bayarnya uang ya, uangnya berapa juta misalnya itu beras 1000, maka yang demikian ini namanya jual beli, dan itu halal boleh. Itu, ya, itu halal boleh. Ya, demikian Allah taala.